pun kau mengerti. Cobalah kau tabahkan hati. Mungkin di saat ini cinta kita sedang diuji. Tabahkanlah hatimu oleh siksa orang tuamu. Ku yakin kita mampu bila kita saling menunggu. Saat kita melangkah dan nangis sayap cinta yang patah. Ku yakin engkau setia untuk selama-lamanya. Ku yakin engkau bidadari dalam tidurku. Ku yakin engkau yang pantas aku tunggu. Ku yakin engkau hadir dalam mimpi indahku. Kau yang terbaik bagiku dan nomor satu. Kau selalu tetap menunggu walau sebagai simpananmu. Ku kan selalu tegar menanti walau engkau takkan ku miliki. Ku kan selalu tetap menunggu walau hanya kekasih gelapmu. Ku kan selalu tegar menanti hingga saat napasku terhenti. Tegarkanlah hatimu oleh siksa orang tuamu. Ku yakin kita mampu bila kita saling menunggu. Saat kita melangkah dan dani sayap cinta yang patah. Ku yakin engkau setia untuk selama-lamanya. Ku yakin engkau bidadari dalam tidurku. Ku yakin